Mitra bisnis, gonjang-ganjing nilai tukar rupiah yang sudah sempat menembus 10.000, salah satunya diatribusikan ke sikap ragu-ragu pemerintah dalam mengambil keputusan soal BBM. Sampai sekarang, harga BBM belum naik, meski sudah sempat diberitakan harga pasti naik. Beberapa waktu lalu, lembaga pemeringkat dunia juga sempat menurunkan peringkat Indonesia karena hal ini. Sampai-sampai Presiden SBY meminta semua elit politik untuk mengesampingkan kepentingan masing-masing dan mengedepankan kepentingan bangsa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Raden Pardede. Pak Pardede, apa komentar Anda soal ini? Jadi memang rupiah ini bukan karena persoalan kebijakan BBM lagi, karena kebijakan mengenai BBM itu sudah dijelaskan kemarin ya, dan oleh Presiden bahwa mereka akan ambil untuk menaikkan BBM. Sekarang ini lebih karena tekanan foreign investor atau para pemodal asing itu memang keluar, dan ini bukan hanya rupiah saja. Jadi keluarnya itu dari negara-negara berkembang. Kalau kita lihat fenomenanya itu, contohnya Afrika Selatan itu menurun sangat tajam. Kita juga ikut di situ, ya. Jadi bukan hanya Indonesia. Kita lihat juga bagaimana pasar saham di Malaysia, di berbagai negara ya, termasuk Indonesia, Filipina juga drop. Jadi memang sekarang ini ada trennya bahwa para pemodal asing itu melihat satu, harga-harga saham itu sudah terlampau mahal dan mereka itu mengambil kesempatan lah yang disebut dengan capital gain sekarang ini. Nah, jadi itu yang terjadi lah koreksi di pasar modal ini dan juga di SUN, surat utang negara. Itulah yang menyebabkan rupiah itu melemah karena mereka keluar gitu loh. Kalau soal BBM kan sudah lama, nggak ada yang baru dengan itu. Kalau untuk rupiah secara langsung saya pikir enggak. Yang harus dilihat sebetulnya bukan untuk rupiah lagi itu. Saya pikir lebih ke arah direct investment nanti. Jadi investasi yang bersifat di jangka panjang. Ini memang seperti yang saya katakan tadi, fenomena ini di-trigger oleh persoalan yang terjadi di US maupun Jepang. Kita tahu bahwa kelihatannya perekonomian di Amerika itu memberikan tanda-tanda pemulihan. Kalau pemberian tanda pemulihan itu, maka kemungkinan suku bunga di sana itu diperkirakan akan naik. Ya, jadi mereka melihat, kalau suku bunga di sana naik, berarti investasi saya pindahkan saja ke Amerika lagi. Ya, karena dia akan bisa memberikan tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Gitu loh. Pada saat yang sama, mereka menganggap juga lebih aman menanam investasi di sana. Sampai kapan kondisi fluktuatifnya nilai tukar rupiah ini akan berlangsung, Pak? Ini mengenai fluktuasi ini memang sekarang ini masih terjadi. Ya, rentannya itu karena confidence, ya, confidence itu masih relatif tipis, ya, rupiah. Rupiah itu a soft currency, ya, soft currency itu memang dianggap sebagai satu mata uang yang soft, yang lemah lah. Itu beberapa mata uang seperti Indonesia ini, seperti yang saya katakan tadi, rupiah, kemudian juga won Korea, kemudian juga di rand Afrika Selatan. Jadi volatilitas ini saya lihat ke depan masih, karena memang begitu terjadi gejolak yang saya katakan tadi, yang di-trigger, yang dipicu oleh kemungkinan perubahan kebijaksanaan moneter di Amerika, maka kecenderungannya mata uang kita ini akan cepat berfluktuasi dan butuh waktu untuk menenangkan kembali. Apa yang paling dikhawatirkan dari melemahnya nilai tukar rupiah ini, Pak? Yang paling dikhawatirkan adalah kalau kepercayaan terus merosot, ya. Itu sebabnya jangan ditambah hal-hal yang lain. Tadi sudah dikatakan kepastian mengenai kebijakan, jangan juga responnya menjadi sembarangan, ya. Nah, itu. Jadi dalam suasana seperti ini memang harus tetap dijaga. Jangan di dalam suasana yang demikian rentan untuk negara-negara berkembang sekarang ini, jangan ditambah persoalan baru. Kita tambah persoalan baru akan makin parah nantinya. Demikian ekonom Raden Pardede. Saya Wendy Lim.